Adoloe. Jangan buang muka, tinggal betae. Nonae, beta punya hati susah. Dudu congka dagu ingase. Sudah dari dulu beta ini jumpa se, tapi sesen tahu beta sakit banyak. Dudu muka mulu ingat-ingat nonae. Bikin betsen sono siang malam ale. Nonae, jangan ale marah betae. Beta cuma rindu dengan se. Beta cuma rindu dengan saya.